Efesus pasal 3. Jadi itu mo sabana, aku I Paulus, numpo sambaya komi. Aku tau toni tarunggu vei-vei, sabana numpara saya Yesus Kristus, bo numpa tolele kareba belo ka komi, tau-tau datu Yahudi. Na tantu ni epe komi mo, I Venus sampai ala tala numpa vai ka aku, bago manggeni kareba belo itu, ala katubu komi rapaka belo. Itu ni poviana, gari tove belo namboto. Ia nompo panjani ka aku, nia natu nati tabuniakan gari lamba pamulan. Eva tu nitulisi ku sake di ribaan. Ane komi mombabasa, nuapa tu nitulisi ku itu. Kana manoto ka komi, pangginjani ku eva nia ala tala. Toni pakadupa, riarangga tubu Kristus itu. Ritempong gaulu. Nia itu dapat nipo panjani ke manusia. Tapi bei-bei, nosa nagasa no ala tala, nompo panjani nia itu ka suro-suro ipo Yesus, bo nabi-nabi natu nagasana. Ibei mo nia to nipo panjani na itu. Ante mompara saya Yesus Kristus, tau-tau da ato Yahudi bo, masih pato mantarima rasi-rasi ngari jaya ala tala, mo sanggani-nggani ante tau to Yahudi. Tau-tau da ato Yahudi bo, nah jadi eba sipa risongkoro pada ira bau masih pato mantarima pura-pura nua pato ni janji ala tala. Itu pura-pura na jadi riarangga tubuh ira sabana ira numpara saya kareba belo. Aku ini anggotaka na jadi tepanggeni kareba belo itu nantuki tobe belo nu ala tala. Pada ngari kuasa namboto ia numbabai ka aku pompakule manggeni kareba itu. Gari pura-pura to pompara saya ipu Yesus. Aku moto na liung gai dekat tubuh. Tapi nau pa ibetu. Aku moto ni pelisi ala tala. Numpa to lele kareba belo ka tau-tau datu Yahudi. Eba ka belo Kristus to ne liu-liuna. To daana malara reke. Aku ni pelisi. Ala mumpaka noto ka pura-pura tau. Ibenu ala tala to numpa jadi langi bo dunia. Numpa kadupa niana. Toni tabuniakan anggari lamba pamulan. Patujuna, ala vei-vei, ia mempepanjani ke pura-pura kuasa rilai rava, pengele-ngele noto na mantulungi manusia. Itu pura-pura rapopanjanina, ngari nuapa toma jadi rarangga tubuh tu pempara saya tu pempara saya ipu Yesus. Ala tala nampo via itu pura-pura, nantuki nia namboto, tonaria mami ngari lamba pamulana, sampai rika saya-saena. Pada niana itu nipakadupana ante karata puete Yesus Kristus. Ante nompara saya bono sangurara ante ia, kita nipaloga mempaka mosu ala talari arapu sambaya ante daamaika, sabana ninjanita, ia akan mantarima kita. Sabana itu, sampai subuh, aku merapi kakomi. Ne'e malente rara mempikiri aku rara tarunggu, sabana pura-pura kasusa toni rasai kurisei, nanggeni belo kakomi. Jadi tempo aku nantora itu pura-pura. Aku nekadede no sambaya, ringayo umata ala tala, toni po umata pura-pura, na belo kakita ri dunia, na belo ka ira tonari ri suruga. Aku nerapi ka ala tala, alanggari ka bete nu kuasa na boka belona, ia membawai kakomi, kuasa ngari jai nosa nagasana, ala komi maro mumpara saya sampai Kristus bate-bate na metore arantai komi. Itu karena majadi ane komi tunggai mumpara saya ia. Pada aku nerapi ala komi bate na maro manjaru maka toben wala tala sampai komi maroso na simbai eva kayu tonandala kalena bosapo tonaroso pondasina. Aku vo nerapi ala komi pasang gani-gani ante pura-pura to pempara saya antanina, mamala mengginjani bom mempara saya, kabete nu tove Kristus ka kita, to ne liung gari pangginjani manusia. Dana malara ukuru ta kaluon, kandaten, kalangan na bokandala nu tove itu. Pada aku ne rapi ka alatala, ala komi mamala mempara saya tove Kristus itu, sampai kau puna, pura-pura to naria rijai alatala, maria vau rijai komi. Ante kuasa na tono karajare arantaita, ala tala mamala mompo via, ni liung gari nuapa toni perapita, atau toni pekirita. Jadi, kamai mo kita mantoya Allah Ta'ala, rita tongon to deana to pempara saya, sabana po via Yesus Kristus. Kamai mo kita membabila sangana bei-bei, pada sampai rika saya-saya. Amin.